واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khanuhiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita kembali diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa menyempatkan waktu yang Allah berikan, sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hal ini talabul ilmi syar'i yang merupakan afdalu nawafilil ibadat. Ibadah sunnah yang paling afdal adalah talabul ilmi syar'i. Al ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya apapun jika niatnya benar di dalam menuntut ilmu tersebut. Khanafuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, pada malam Rabu insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Kita masih membawakan fawaid, faedah-faedah dari hadisnya Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Yang mana Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal 'uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang membuat bergetar hati-hati dan membuat air mata bercucuran mengalir. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Sepertinya ini adalah nasihat orang yang mau berpisah, maka berilah kami wasiat. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wassam'i wa ta'ah. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan juga taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'is minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, yang berumur panjang di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan juga sunnahnya al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dalam riwayat yang lain, tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya semua perkara yang baru yakni dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Wa fi riwayah, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu letaknya adalah di neraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Khanafuddin a'azzani Allah wa iyyakum, di antara faedah hadith ini adalah fadilatu at-taqwa, keutamaan bertakwa. Fadilatu at-taqwa, keutamaan bertakwa. Haitsu kanat ahamma wa aula wa awwala ma yusi bihil 'abd, dikarenakan ketakwaan tersebut adalah perkara yang paling penting. Dikarenakan ketakwaan tersebut adalah perkara yang paling penting dan yang paling utama dan yang paling awal seorang hamba diwasiati dengannya. Berarti ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ketika seseorang diminta untuk memberikan wasiat, maka hendaknya dia meniru wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Anna ahamma ma yusa bihil 'abdu taqwallahi azza wajal. Bahwasanya perkara yang paling penting yang seorang hamba diwasiati dengannya adalah takwa kepada Allah azza wajal, liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wajal, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Yang menunjukkan juga bahwasanya perkara takwa adalah perkara yang paling penting ketika seorang berwasiat, selain ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata takwa ini khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum juga wasiat Allah tabaraka wa taala, juga wasiatnya Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, dan sungguh kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepada kalian, kata Allah tabaraka wa taala, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya wasiat dengan takwa. Khanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Hal itu sebagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-131. Fataqwallah ra'su kulli syai', maka takwa kepada Allah adalah pokok segala sesuatu. Karena pentingnya perkara takwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam Al-Quran sangat banyak memerintahkan manusia, memerintahkan kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing jiwa, kata Allah, melihat apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok ketika dia menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Perhatikan dalam surah Al-Hasyr ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya perkara takwa. Kalau kita lihat, saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya masing-masing jiwa melihat, muhasabah, merenungkan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok ketika dia bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah terhadap atau mengetahui apa saja yang kalian amalkan. Sisi pentingnya takwa, yang pertama dalam ayat ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di awal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, perintah untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah itu perintah untuk masing-masing jiwa merenungkan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Setelah itu Allah mengulangi lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Di awal perintah untuk bertakwa, di akhir juga ada perintah diulang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya perkara takwa dan menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada lain bekal yang harus kita siapkan untuk hari esok. Nam, apa yang harus kita renungkan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, masing-masing jiwa hendaknya merenungkan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Ini menunjukkan persiapan yang paling penting untuk menghadapi hari esok ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal, untuk mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, adalah takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di tengah-tengah dia perintah mempersiapkan itu tengah-tengah, sementara di awal dan akhirnya perintah untuk bertakwa. Ini menunjukkan pentingnya perkara takwa dan menunjukkan bahwasanya yang harus kita renungkan, yang harus kita renungkan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok, adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dua kali disebutkan di dalam ayat ini, khanafiddin a'azzani allahu a'iyyakum. Makanya, nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang haji yang mereka hendaknya mempersiapkan bekal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu, bersiaplah kalian. Buatlah persiapan, wa tazawwadu. Buatlah, siapkanlah perbekalan kalian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadit taqwa, bahwasanya sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini penting bagi para jamaah haji. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah kalian. Tentunya bekal hartanya, bekal uangnya, persiapannya ini dan itunya disiapkan untuk pergi haji. Begitu juga umrah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah mengingatkan fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam menunaikan ibadah haji adalah bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan seorang sekedar menunaikan ibadah haji dia persiapkan bekal uangnya, hartanya untuk beli oleh-olehnya ini dan itu, sementara dia tidak menyiapkan bekal takwa kepada Allah. Dia benar-benar tidak mempersiapkan bagaimana di sana. Jangan tersibukkan dengan jalan ke sana, jalan ke sini. Tetapi siapkanlah untuk banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ditekankan fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwanul din a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selain memerintahkan secara umum orang-orang yang beriman dan juga manusia untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Secara khusus, selain perintah secara umum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, atau ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi hendaknya engkau bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan ana atqakum lillah wa ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada tiga orang ini semangat beribadah kepada Allah sampai mereka tidak ada yang tidak mau menikah, sampai ada yang tidak mau tidur di malam hari, sampai yang ada yang ingin berpuasa setiap hari. Maka Rasulullah menegur mereka dengan mengatakan di awalnya beliau mengatakan demi Allah ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu, saya ini kata Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang takwa, bahkan orang yang paling takwa, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah, teruslah bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka oleh karena inilah ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di dalam doanya juga meminta ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun beliau telah mengatakan bahwasanya beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, kalau kita lihat di antara doa beliau adalah meminta ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya yang sering kita sebutkan dan masing-masing kita insya Allah telah menghafalnya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah wattuqa, dan aku meminta kepadamu ketakwaan wal'afafa wal'ghina, dan aku meminta kepadamu kecukupan, tidak meminta-minta, al-afaf, yakni bisa menjaga kehormatan, dan juga al-ghina, kecukupan. Maka ini pula ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum yang harus senantiasa kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu meminta ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Telah disebutkan tadi bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan fadilatut taqwa, keutamaan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam Al-Qur'an, khana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan takwa. Yang menunjukkan keutamaan takwa tadi ketika banyaknya perintah di dalam Al-Qur'an untuk bertakwa kepada Allah, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertakwa. Dan fadilah bertakwa kepada Allah azza wajal itu didapatkan dari sisi duniawi dan juga dari sisi ukhrawi. Keutamaan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala didapatkan dari sisi duniawi dan juga dari sisi ukhrawi. Akhirat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan itulah yang tentunya yang paling kita inginkan. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita bertauhid, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa taala, yang kita inginkan adalah keutamaan di akhirat, walaupun di dunia pun dia akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan takwa ini, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan juga Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Ini mana keutamaan yang lebih besar daripada keutamaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang Allah palingkan dia, Allah jauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Cukuplah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang mendorong kita semuanya bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika janji Allah tabaraka wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan memasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah juga menyebutkan tentang fadilatut taqwa min jihati dunyawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan takwa dari sisi duniawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah jadikan yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bikin, jadikan untuk dia jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, permasalahan-permasalahan duniawinya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi orang-orang yang sedang kesulitan di dalam kehidupannya, dia punya permasalahan di dalam kehidupannya, sulit dia dalam mencari ma'isyah dan yang semisalnya, maka jangan lupa fadilah dari bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai dia mengandalkan kepada kemampuannya. Jangan sampai dia mengandalkan kepada kecerdasannya. Jangan sampai dia mengandalkan kepada pengaturannya. Jangan sampai dia mengandalkan kepada sibuknya dia kesana kemari mencari harta. Dia lupa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fadilahnya diniyah atau ukhrawiyah dan juga duniawiyah. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Talaq. Allah mengatakan, menyebutkan tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mudahkan urusan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan dia. Maka oleh sebab itulah di dalam banyak ayat, begitu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penting perkara bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat-ayat perintah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Semuanya perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan penting perkara ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak tentunya ayat-ayat yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana sebagiannya telah kita sebutkan. Khanafiddin a'azzani Allah wa hiyakum. Kemudian disebutkan oleh Syaikhul Haimin rahimahullahu ta'ala, wa makna taqwa, makna dari taqwa Para ulama, ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, mereka banyak mendefinisikan tentang makna dari takwa dan semuanya saling menguatkan. Secara umum kata Syekh Utsaimin rahimahullah, makna at-taqwa adalah ta'atullahi bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi ala ilmin wa basirah. Mentaati Allah, takwa itu adalah mentaati Allah, bimtithali amrihi, dengan melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Ala ilmin wa basirah, di atas ilmu. Berdasarkan ilmu. Mentaati Allah tabaraka wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya di atas ilmu dan basirah. Ini semakna ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah dengan makna takwa yang disebutkan oleh sebagian mereka di dalam tafsir. Tafsirnya yaitu dia menyebutkan an ta'budallaha ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beribadah kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Tarju thawaballah. Engkau mengharapkan pahalanya Allah tabaraka wa ta'ala. An ta'budallaha ala nurin minallah. Engkau beribadah kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Tarju thawaballah, dalam rangka mengharapkan pahalanya Allah. Wa an tatruka ma harramallah, dan engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni berdasarkan ilmu bahwasanya itu benar-benar perkara yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dalam beribadah kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas ilmu, bahwasanya itu benar-benar diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi, wa an tatruka ma harramallah, dan engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan, ala nurin minallah, di atas ilmu dari Allah, takhsha iqaballah, karena engkau takut kepada hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini mengandung ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum makna takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia mengerjakan sebuah perintah, mengerjakan sesuatu, ternyata sesuatu yang dia kerjakan tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak dikatakan bertakwa kepada Allah ketika seseorang mengerjakan tersebut tidak mengharapkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, begitu juga tidak takut dengan hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, pengertian takwa yang disebutkan oleh sebagian mereka. Ini disebutkan pengertian ini ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Engkau beribadah kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahalanya Allah, dan engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan di atas cahaya dari Allah karena takut hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau mau dirinci, ini ucapannya siapa? Yahya. Pengertian takwa yang seperti ini ucapannya siapa? Kayaknya pernah disampaikan. Nah, ini ucapannya Talak bin Habib. Talak bin Habib dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Khonafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan, menjabarkan tentang takwa ini, khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah syair. Sebagian mereka menjabarkan permasalahan ini dalam sebuah syair. Dia mengatakan, khalidzunuba sawiroha. Sudah? Bisa nulisnya? Khalli adzunuba sawiroha. Ketikan sebelah kanan. Sebelah kirinya, wa kabiroha zakatuka. Kosongkanlah dari dosa. Kosongkanlah dari dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Shaghiraha wa kabiraha. Baik yang kecil maupun yang besar. Zakat tuqa. Itulah takwa. Itulah takwa. Saya ulangi. Khallidzunuba. Shaghiraha wa kabiraha. Zakat tuqa. Kosongkanlah dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Zakat tuqa. Itulah ketakwaan. Wa'mal kamasin fauqa ardis syauqi yuhadziru ma yara. Dan beramallah, berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak berduri. Dan beramallah seperti orang yang berjalan di atas bumi, tanah yang berduri. Fauqa ardis syauqi yuhadziru ma yara. Dia berhati-hati dari apa yang dia lihat. Orang yang berjalan di tempat yang banyak duri, dia tidak sembarangan berjalan. Tidak sembarangan dia melakukan perjalanan nginjak sana, nginjak situ. Tetapi dia melihat mana kira-kira tempat yang tidak ada durinya. Ketika tahu dia di tempat tersebut banyak perkara yang berduri. La tahkiranna saghiratan. Janganlah engkau meremehkan dosa-dosa kecil. La tahkiranna saghiratan. Dan jangan kalian meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya yang namanya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil. Kerikil sedikit-sedikit, kemudian numpuk-numpuk, akhirnya menjadi gunung. La tahkiranna saghiratan. Innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu asalnya dari kerikil-kerikil. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan di awal tadi, khallidzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Kosongkanlah dari dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Zakat tuqa. Itulah ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khonafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa pembahasan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa kita sampaikan. Adapun wasiat yang kedua adalah wasiat untuk mendengar dan taat kepada ulatil umur. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.